semestinya berpadu. Kita raih asa, siring darah waktu. Selama nafas ini masih berhembus lepas, selama kaki ini masih menapak berpijak. Bulatkan tekad, raih asa, lo hebat, lo keren, gak cemen. Kongi struggle man, aku pun disini mencoba untuk struggle. Meraih yang ku inginkan dan tetap struggle. Lo kudu struggle selamanya, struggle. Hidup ini indah man, cobalah kau nikmati. Selama detik waktu ini kan tetap menemani. Gapailah cita seribu semangat yang ada. Walau aral melintang dan sang badai kan menghadang, tetap lo struggle. Simpanlah dalam benak, kini waktunya kita bergenggam tangan erat. Struggle, struggle, struggle, struggle man. Kita raih asa, kagak usah cemen. Struggle, struggle, struggle, struggle man. Kalau lo bisa, gua rasa lo keren. Struggle, struggle, struggle, struggle man. Kita raih asa, kagak usah cemen. Struggle, struggle, struggle, struggle man. Kalau lo bisa, gua rasa lo keren. Kan punya cita-cita itu gratis, asal gak kelebihan dosis, selama itu logis. Pastikan arah langkah menuju suatu yang kau tuju. Tanpa kau buang percuma berjalan detik waktu. Tetaplah bersinar, takkan redup, tetap berbinar. Tetaplah benderang, takkan padam, tertelan kelam. Tetaplah struggle, raih gemilang kawan. Putus asa, gak zaman dan saat aku lelah. Menggapai sebuah asa, ingatkan aku kawan. Untuk tetap berjalan, ku ingatkan struggle. Kilau menanti di depan, kita kudu tetap struggle. Pastikan langkah struggle, untuk menggapai sebuah asa. Walau arah melintang dan sang badai kan menghadang, tetaplah struggle. Simpanlah dalam benak, kini waktunya kita bergenggam tangan erat. Struggle, struggle, struggle, struggle man. Kita raih asa, kagak usah cemen. Struggle, struggle, struggle, struggle man. Kalau lo bisa, gua rasa lo keren. Struggle, struggle, struggle, struggle man. Kita raih asa, kagak usah cemen. Struggle, struggle, struggle, struggle man. Kalau lo bisa, gua rasa lo keren. Struggle, struggle, struggle, struggle man. Kita raih asa, kagak usah cemen. Struggle, struggle, struggle, struggle man. Kalau lo bisa, gua rasa lo keren. Struggle, struggle, struggle, struggle man. Kita raih asa, kagak usah cemen. Struggle, struggle, struggle, struggle man. Kalau lo bisa, gua rasa lo keren.